إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين جماعة صلاة رحيما ورحمكم الله seorang hamba Allah yang muslim dan mukmin tentu mengharap sepenuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dilakukan di dunia ini dan diamalkan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mengutus seorang rasul di muka bumi ini untuk disuri tauladani dan ditaatinya. Pilihan Allah, utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kita yang Allah utus di muka bumi ini sebagai penutup para nabi, tidak ada lain kecuali agar benar-benar ditaati secara mutlak. Karena ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu akan berbuah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tanpa henti dengan berbagai macam bentuk yang Allah siapkan bagi mereka yang benar-benar taat dan mengikuti dan mensuri talabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ikhlas, yaitu jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dunia ini bagi kita kaum muslimin adalah merupakan kampung untuk kita bertanam. Tempat untuk kita bertanam. Apa yang kita tanam akan dipanen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua akan memilih dan mencari tanaman yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul-Nya. Dan na'udzubillah, jangan sampai menanam kejelekan, tanaman yang akan menyebabkan kemurkaan Allah datang kepadanya, tanaman yang menyebabkan Allah menyiksanya na'udzubillah, mengazabnya sehingga dimasukkan ke dalam neraka na'udzubillah, yaitu tanaman yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka marilah kita semua sebagai seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bersungguh-sungguh dan serius di dalam menanam modal kita untuk menghadap kepada Allah kelak di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif wa fi kulli khair. Kata Rasulullah SAW bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya itu sama-sama baik karena dia mukmin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Rasulullah SAW, ikhlis ala mayan farta. Oleh karena itu, semangat kalian untuk berbuat dan beramal sesuatu yang menyebabkan engkau dapat manfaat baik dunia dan akhiratmu. Wasta'in billah, dan dalam meminta tolong kepada Allah agar diberi hidayah dan taufiknya untuk beramal amalan yang manfaat baik dunia terlebih akhiratmu. Wala ta'jis, dan jangan kamu menjadi orang yang lemah dan pemalas yang patah semangat. Jangan. Fa in asabaka syai'un fala yaqul fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Namun ketika kamu sudah ikhtiar, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya maksimal, doa sudah dilakukan, namun takdir Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada dia tidak seperti yang dia inginkan, atau musibah menimpa dia, jangan sekali-kali kamu menyatakan seandainya saya demikian tidak demikian, seandainya demikian tidak demikian, seandainya begini akan begini. Jangan demikian, kata Rasulullah SAW. Walakin kul faddallahu wa ma syaa fa'ala. Tapi kamu ucapkan, ini semua sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan kalau begini akan begini, kalau suaranya tidak demikian akan demikian, kalau demikian akan demikian, itu merupakan amalannya syaitan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan Muslim ini sangat mulia sebagai wujud pelajaran dan hikmah bagi kita, dan sebagai ilmu untuk kita terapkan ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul menyatakan di awal kalimat al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dhaif wa fi kulli khair, bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kekuatan dalam hadis ini bermakna intinya adalah kekuatan iman, dan bisa juga kekuatan badan. Namun kekuatan iman jauh lebih menonjol di sini. Karena apa artinya seorang yang kuat badannya dan fisiknya namun bergelimangan dengan dosa? Kekuatan fisik yang dia miliki untuk berbuat zalim, berbuat aniaya, menindas orang lain dan berbagai maksiat dia lakukan dengan kekuatan fisiknya, na'udzubillah min dzalik. Namun kekuatan iman itu dia akan terus terkobar padanya untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin berbuat sesuatu yang mendapatkan ridho kepada Allah, amalan yang dikerjakan amalan taat kepada Allah, dan terus optimis dan selantiasa untuk menambah dekatkan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan iman. Namun beda dengan kekuatan fisik. Masih mungkin orang akan sombong kepada Allah dan kepada sesamanya karena fisik yang dimiliki itu kuat. Namun bagi yang diberi rezeki oleh Allah kemampuan fisik dan kekuatan fisik yang kuat, itu dimanfaatkan dan diperdoakan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menolong orang-orang yang tertindas, mencegah kezaliman, dan berbagai macam bentuk pemanfaatan yang dia kerjakan. Ini yang lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kekuatan iman pada seseorang dan kekuatan fisik yang digunakan pada jalurnya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan amalan soleh, inilah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang imannya karena lemahnya iman, rendahnya iman, itu sangat mungkin mudah terjerumus pada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah, perkara-perkara untuk meninggalkan kewajiban, perkara-perkara untuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi yang fisiknya lemah, tambah lagi merosot dan tambah hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun keduanya adalah baik karena dia masih mukmin, lebih baik jauh daripada orang yang kafir tentunya. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, ini salah kalian faubah. Ketika kamu menunjuk semangat kalian, bersungguh-sungguh kalian untuk melakukan dan untuk berbuat beramal sesuatu yang bermanfaat bagi kamu akan dunia dan akhiratmu. Tidak ada waktu untuk sia-sia, terbuang begitu saja. Karena sesungguhnya perbuatan ini terbagi tiga, kata para ulama. Perbuatan itu terbagi tiga. Satu, bermanfaat bagi dia, dunia dan akhiratnya. Yang kedua, memudharatkan, membahayakan bagi dia, dunia dan akhiratnya. Dan yang ketiga, tidak ada manfaat dan tidak ada mudharatnya. Oleh karena itu, para ulama ini, semangat kalian untuk senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau seandainya kemanfaatan dunia bertabrakan dengan kemanfaatan akhirat, dia disuruh milih mana yang dikedepankan antara manfaat akhirat dia, agama dia dengan dunia dia. Seorang mukmin yang kuat imannya pasti akan mendahulukan yang agamanya. Bagi mereka yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat taufik dari Allah dan kuat keimanannya, dia akan memilih akhirat dan agama, dan akan menyampingkan dunianya ketika suatu masalah harus bersamaan di suatu waktu. Karena akhirat itu jauh dari Allah, khairul laka min al-ula, jauh lebih berbahagia daripada dunia kerja. Ikhwati fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya di samping kita betul-betul berupaya dengan semangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dunia, terlebih akhirat kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sunnah-sunnah Rasul dihidupkan, dijalani, ikhlas kepada Allah, amalan soleh yang kita kerjakan. Jangan lupa wasta'in billah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita istiqomah di atas saat tersebut. Memohon kepada Allah agar kita diberi keikhlasan. Memohon kepada Allah agar kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulullah SAW. Karena hidayah yang seperti ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'jiz, jangan kalian patah semangat dan jangan kalian malas. Jangan kalian lemah. Seorang pemalas, kata para ulama, akan terlewatkan kebaikan. Bagaimana tidak? Menuntut ilmu malas, belajar malas, sholat malas, wudhu malas, ibadah malas, puasa malas, semua malas. Apa yang dia dapat? Makanya kata Imam Sa'di rahimahullah, al-kazib yahudhu wa khair. Orang malas akan terlewatkan semua kebaikan. Jangan demikian, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau kalian sudah berupaya, ikhtiar, berusaha, memohon kepada Allah pertolongan darinya, kemudian menimpa suatu takdir kepada engkau dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sesuai yang kau inginkan, jangan sampai mengatakan, soalnya saya begini tadi, maka akan begitu, soalnya saya tidak demikian, maka demikian, soalnya begini, jangan demikian. Karena yang seperti ini, itu merupakan pintu-pintu syaitan yang pada ujungnya menolak takdir Allah, pada ujungnya dia tidak rindu akan pembagian dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan syaitan yang demikian. Tetapi ucapkan, qadallahu wa ma syaa fa'al. Ucapkan, ini semua takdir Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Oleh karena itu, maka hadirin rahimakumullah wa rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa mumpung senyapa menyawa masih dikandung badan, hendaklah kita benar-benar memumpung iman kita, menebalkan iman kita agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, sehingga ujung dari hayat kita, akhir dari perjalanan kita, benar-benar diridhai oleh Allah dan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa untuk mengoreksi diri kita masing-masing, apa yang kita salah tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang benar kita luruskan dengan mohon kepada Allah dan mencari ilmu syar'i. Demikian pula apa yang sudah upaya kita sesuai dengan syariat Allah dan bimbingan Rasul, kita pertahankan dan istiqomah di atasnya untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sholat, kita ambil contoh satu ibadah di mana pertama kali amalan kelak yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Oleh karena itu adalah kita pelajari bagaimana tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian merenungkan kandungan bacaan yang kita baca. Mulai dari doa istitah sampai salam, itu isinya zikir, doa. Zikir, doa. Zikir, doa, semua demikian. Oleh karenanya, maka adalah kita senantiasa, upaya kita untuk senantiasa memahaminya, dan itu membantu kekhusyukan kita. Pada kesempatan ini, satu doa di dalam sholat duduk di antara dua sujud. Di antara hadis yang sahih, Rabbil Firli, Rabbil Firli, itu bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbil Firli, Rabbil Firli. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah dari dosa-dosa. Dan doa yang lainnya yang sahih pula, Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni warfa'ni. Ini sungguh memiliki makna yang luar biasa. Kandungan makna dalam doa ini, jika Allah kabulkan, masya Allah, kenikmatan yang tiada tara yang dia dapat. Ini masih satu doa di antara dua sujud, belum doa at-tahiyatul akhir, belum al-fatihah, dan belum doa sujud dan rukuk. Yang itu semua kalau kita renungkan maknanya dan kita praktekkan dan diberi dikabulkan oleh Allah, sungguh mulia dan bahagia kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu. Ikhwati fiddin, a'azali wa azakum Allah, satu doa ini ketika kita mohon kepada Allah, Allahumma zhirli, ya Allah ampuni aku dari segala dosa-dosaku dan dari segala yang aku lalai, aku menyempitkan dan meremehkan amalanku kepada Engkau ya Allah. Untuk saat kepada Engkau ya Allah. Ampun segala sesuatu yang menimpa diriku dari dosaku dan tidak seriusnya aku dan tidak bersungguh-sungguhan aku ibadah kepada Engkau ya Allah. Untuk saat kepada Engkau ya Allah. Ampun. Warhamni dan rahmati aku ya Allah. Murni dari Engkau rahmat tersebut, bukan dengan amalanku. Allah masukkan surga hambanya bukan semata-mata dengan amalan hambanya, tapi intinya rahmat dari Allah, bukan amalanku ya Allah. Dan sungguh rahmati aku ya Allah dari sisiku. Dengan cara apa Engkau merahmati aku ya Allah? Dengan cara menerima, mengabulkan ibadahku ya Allah. wahdini, ya Allah, berilah aku hidayah. Waqfitni li sholihil a'mal, beri taufik aku ya Allah agar aku beramal soleh. Amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini permohonan kita kepada Allah. Wajiburni, dan cukupkan buat aku ya Allah untuk aku qanaah, menerima, puas akan pembagian rezekimu kepadaku, dan cukupi aku ya Allah. Masyaallah. Naam. Itu wajiburni, wa'afini ya Allah, dan maafkan aku ya Allah. Maafkan aku dari apa? Dari kehidupan di dunia ini, dari berbagai macam bala, penyakit-penyakit yang tidak, yang sangat mengenaskan, yang zahir maupun batin. Maafkan, jauhkan ya Allah dari itu semua pada diriku ya Allah. Itu wa'afini, warzukni, dan berilah aku rezeki ya Allah murni dari karunia Engkau, murni dari karunia Engkau ya Allah, dan kemurahan dari Engkau. Berilah aku rezeki yang halal, yang baik ya Allah. Warfa'ni, dan ya Allah angkat diriku, angkat derajatku ya Allah di dunia dan akhirat kelak, dengan cara Engkau memberikan kepadaku ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk beramal amalan yang soleh. Ikhwati fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang demikian mulia yang kita baca ketika kita sholat di antara dua sujud. Oleh karena itu maka tidaklah untuk menenangkan dan menuntut agar kita khusyuk, di samping gerakan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, renungkan makna kandungan doa-doa dalam sholat tersebut dan zikir-zikir dalam sholat, yang harapannya itu membantu kekhusyukan kita yang merupakan inti dari sholat yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah bisa kita sampaikan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.